Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah sebagai hamba Allah kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah cucurkan kepada kita dalam kehidupan keseharian kita. Untuk mengaplikasikan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita sama-sama mengkaji keilmuan, keislaman untuk meningkatkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu menyimak dan mengkaji kajian-kajian Islam dan ilmu agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir Sya'rawi kita dalam program Penyejuk Hati RRI, yaitu surah Al-An'am ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq, kullastu 'alaikum biwakil. Dan kaummu mendustakannya padahal itu benar adanya. Katakanlah, saya ini bukanlah orang-orang yang diserahi mengurus urusanmu. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini merupakan keselanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat 65, Muhammad katakan kepada mereka, yaitu kaummu dan kaum-kaum yang lain, mereka, Allah lah yang maha kuasa untuk menurunkan azab. Kan tetapi di sini kaummu mendustakannya. Ayat 66 ini menjelaskan sudah diberikan azab. Sebagai azab itu yaitu pertimbangan dalam kehidupan kita, akan tetapi mereka juga mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan satu azab dalam kehidupan ini, akan tetapi tidak mau mereka itu kembali kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang didustakan oleh kaum-kaum ini? Yaitu mereka mendustakan Al-Qur'an dan manhaj penggenggam hidup secara umum. Manhaj iman yaitu sendiri mencakup Al-Qur'an dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang dipertegas Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya didampingin guru saya, Ustadz Fajrul Haq, akan memaparkan beberapa hal pengajaran yang dapat kita ambil dalam surah Al-An'am ayat 66 ini. Kami silahkan, Ustadz. Iya. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk supaya tidak terus berdusta terhadap ajaran yang sudah disampaikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Karena ayat 66 ini juga dimulai dengan kata-kata dari kadzdzaba, wa kadzdzaba bihi. Artinya di situ huruf zal ada tasydidnya, menunjukkan kedustaan itu selalu dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti inilah nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah benar dengan segala apa yang sudah disampaikan melalui ajak nabi-nabi atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini diingatkan kembali, wa kadzdzaba bihi, berani sekali mereka melaksanakan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ustaz Safiar, mata kita ini kan diciptakan Allah. Iya, betul. Hidung kita diciptakan Allah. Ya. Tangan kita juga diciptakan Allah Subhanahu. Kaki kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita sudah meyakini semua yang ada di badan kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah mampu kita untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, na'uzubillah, otomatis kita tidak mampu kan begitu. Tapi walaupun begitu, dengan firman Allah ini menunjukkan banyaknya orang melaksanakan pendustaan. Kan begitu ya. Sama dengan surat Ar-Rahman, kalau fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Fa bi ayyi ala artinya dengan apa lagi kamu mendustakan? Sedangkan aku sudah memberikanmu banyak sekali nikmatan. Aku, kalau aku menciptakan manusia, kalau tidak menciptakan tempatnya di mana mereka berada, bumi diciptakan itu untuk beribadah kepadaku. Yang nikmat ini, Ustaz, ya. Yang nikmat. Yang nikmat. Apalagi yang sudah dikirimkan azab, kan begitu? Yeah. Supaya kita untuk mendapat apa? Bisa mengambil petiknya. Contoh tsunami, kan begitu? Yeah. Udah banyak begitu, tapi belum juga sadar orang, kan begitu ya? Lapindo dimunculkan, belum lagi juga orang sadar. Korupsi tetap korupsi, mendustakan tetap mendustakan, ya kan gitu. Yeah. Berpegang kepada pendirian yang konyol selalu ada terus. Ini sebagaimana ini apa yang harus disadarkan dari orang-orang model kayak gini sebenarnya, Ustaz? Ya, kalau kita membaca ayat ini, Allah akan turunkan azabnya. Masya Allah. Begitu udah jelas ini. Jadi menyadarkan di sini kita ini hanya sekedar untuk menyampaikan saja, Ustaz. Iya, iya. Tidak ada hak veto yang lainnya. Ah, begitu dia. Tak ada seorang Ustaz. Makanya itu, kalau seseorang itu menyampaikan, aha, anggaplah penyampaian itu yang betul-betul nasihat. Nasihat itu adalah datangnya dari agama. Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu. Jadi al-haqqu min rabbik, kan begitu. Iya, al-haqqu min rabbik falatakunanna minal mumtarin. Artinya adalah kebenaran itu yang disampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, kan gitu. Iya. Nah, jadi jangan ragu-ragu lagi gitu kan begitu. Ragu-ragu untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya, kalau Ustaz yang sudah dapat musibah gitu ya. Contohnya apa ya? Kayak yang tadi ya, semalam kejadian kena petir gini. Jadi kalau orang belum tahu dengan satu azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, katanya wah ini hal yang biasa, itu apa termasuk orang yang selalu mendustakan, kan begitu, menganggap sepele aja. Tidak bisa dikatakan demikian, Ustaz. Ya, mungkin ada tambahan nih, Ustaz. Ya, untuk ini ketika Allah berfirman dalam ayat ini secara global, Allah ingin memberikan perumpamaan. Perumpamaan apa? Adalah sikap mendustakan iman bagaikan buih dan kotoran yang mengambang, yang akan terlempar dan terbuang. Nah, sebaliknya sikap penerima iman tadi kan pertama adalah orang yang mendustakan iman, artinya menolak keimanannya itu, kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka orang seperti itulah ibaratkan buih dan kotoran yang mengambang, yang akan terlempar dan terbuang. Sebaliknya, orang yang menerima keimanan, menerima sikap iman mereka tersebut dan meyakininya, diumpamakan bagaikan air yang mengalir, yang memberikan manfaat bagi tumbuhan, hewan dan manusia, dan terus akan tetap berlanjut ataupun eksis di permukaan bumi ini. Tapi begitu manusia itu mendustakan, maka Allah mengatakan wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq, kaummu wahai Muhammad banyak mendustakanmu, wa huwal haqq, padahal Allah itu adalah sangat benar untuk menyampaikan ajaran tersebut adalah untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Qul lastu 'alaikum biwakil. Katakanlah, kata Rasulullah dalam firman Allah tersebut, saya ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. Artinya kita sudah mendapatkan nikmat, kitalah yang menguruskan masing-masing, karena Allah dan Rasulnya sudah banyak memberikan peringatan. Datang hamba, tinggal hambanya itu sendirilah bagaimana sikap mereka untuk menanggapi hal tersebut. Pandangan yang telah dipaparkan Ustaz Fazlul Haq tadi benar-benar memberikan satu pengajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan wa kadzdzaba, dan dari golongan Muhammad yaitu mendustakan kebenaran yang ada, kan begitu, padahal itu adalah benar adanya. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah telah banyak memberikan satu perumpamaan, kemudian telah Allah kirimkan satu azab silih berganti, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak telah mencucurkan dari mana itu bentuknya wa'id, yaitu peringatan dengan bentuk apa bencana-bencana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita sehingga kita hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita fasilitas, kita harus mensyukurinya. Karena orang yang dapat mensyukuri nikmat Allah, Allah akan cucurkan nikmat-nikmat yang luar biasa. Akan tetapi kalau kita engkar dengan nikmat yang Allah berikan, otomatis dalam kehidupan kita ini Allah akan menjauhkan dirinya dari diri kita. Karena apa? Karena kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz, kalau kita lihat dalam ayat ini juga, apa sebetulnya makna kullastu 'alaikum biwakil nih Ustaz nih dalam ayat ini Ustaz? Bisa digambarkan lagi Ustaz? Ya, di sini dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala kullastu 'alaikum biwakil. Urusan orang-orang yang sudah mendustakan ini adalah bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti kata bahwasanya Rasul itu hanya menyampaikan saja misi dakwahnya itu. Jadi kalau sudah urusan ini adalah bukan urusan aku. Maksudnya urusan ini apa? Urusan terhadap sikap orang menolak sikap keimanannya terhadap apa yang sudah Allah gariskan kepada mereka. Jadi begitu datang azab tersebut, maka seseorang itu yang akan menanggung dalam hal tersebut. Ya, mungkin begitu Ustaz Sabiar. Jadi memang betul dalam kehidupan kita, orang yang selalu mendustakan agama Allah, kemudian mendustakan kebenaran yang ada di sini, itu urusan bukanlah diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu ya Ustaz ya. Akan tetapi apa yang mereka lakukan adalah tanggung jawab mereka sendiri. Begitu juga kalau kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, yang benar situ sudah ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita mensosialisasi kebenaran yang ada. Ya kan begitu? Ada seruan dari ustaz, ulama, kemudian penceramah dan pentabligh, akan di sini tergantung kepada personnya, umatnya, yaitu mau enggak melakukan dan menjalankan kebenaran yang ada. Sementara masalah urusan itu kembali kepada personnya sendiri, kan begitu? Tidak ada urusan kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan satu peringatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu wejangan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam satu hal yang menarik kalau kita ambil di sini Ustaz Fazlul ya, pengajaran apa lagi Ustaz selain orang dari kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu mendustakan kebenaran yang ada. Dalam ayat ini ada satu pengajaran yang lain dapat kita tarik kesimpulan Ustaz? Satu di antaranya adalah begitu banyaknya peringatan, tapi sayangnya hawa nafsu manusia itu sendiri sudah membutakan mata mereka sehingga mereka tidak mampu lagi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Yunus ayat 16 Allah berfirman, artinya katakanlah jika Allah menghendaki niscaya saya tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya saya telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Maksudnya ayat ini adalah, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, seandainya Allah tidak menginginkan untuk menurunkan Al-Quran kepadaku, atau tidak menginginkan saya menyampaikan dan memberitahukan kepada kamu apa yang diturunkan Allah, maka saya tidak akan pernah memberitahukan hal ini kepadamu semua. Akan tetapi Allah sudah mengutusku dan saya sangat mencintai umatku. Artinya, peringatan demi peringatan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dijadikan ini sebagai pola pikir yang negatif, jadikanlah pola pikir yang positif sehingga kita dapat menerima peringatan-peringatan tersebut. Karena yang namanya sebuah peringatan berupa yang diturunkan oleh Allah berupa azab ataupun yang lainnya itu adalah itu ingin Allah bangunkan kesadaran mereka, yang mana kesadaran itu yang sudah tidur lama pada saat itu. Maka dengan peringatan-peringatan itulah Allah menginginkan hambanya kembali kepada jalan yang benar. Luar biasa sekali apa yang telah kita paparkan dari pengajaran yang dapat kita petik dalam surah Al-An'am ayat 66 ini, dengan harapan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat. Kami pribadi Muhammad Syafiar dengan Ustadz Fajrul Haq mengucapkan mohon maaf. Syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edebi.